بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله لanjutkan kajian kita hadis Ibnu Nawawi karya tulis Imam Abu Zakaria Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masjid ke-42 An Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani ورجوتني وفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهي ابن آدم, selama engkau berdoa kepadaku, roja berharap kepadaku, aku ampuni segala dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosamu, seberapa sering kamu bermaksiat, akan aku ampuni. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma staghfartani ghafartu laka. Wahai bini Adam, kalau dosamu mencapai langit sana, menumpuk banyak, kemudian kau beristighfar kepadaku, akan aku ampuni kamu. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai bena Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa sebesar bumi dosa, ini begitu banyaknya dosa dia sampai sebesar bumi ini yang kita tinggal padanya, kemudian engkau datang kepadaku itu dengan tidak musyrik, tidak menyekutukan aku dengan yang lain, ada tauhid padanya, maka akan aku datangkan pula kepadamu sebesar bumi itu pula ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadits dengan Tirmidzi dan beliau katakan hadits sahih. Hadits ini hadits ke-42 di Arba'in Nawawi dan dia merupakan hadits terakhir yang Nawawi masukkan atau beliau bawakan dalam kitabnya Arba'in. Mungkin ada yang bertanya, berarti Arba'in Nawawi jumlah hadisnya 42. Ya, jawabannya iya, memang betul begitu. Lalu bagaimana disebut Arba'in? Arba'in 40. Itu biasa dalam bahasa Arab namanya tahlil. Ya, ini kalau sesuatu itu lebih banyak, maka itu yang dipakai penamaan ini Arba'in Tagliban, atau ini 40 itu yang dipakai nama, walaupun jumlah realnya 42, atau biasa orang Arab Hadzul Kasr, pecahan itu gak dihitung sama mereka. Nah, ini ada 43, 42, misalnya kamu katakan Arba'in. Yang pecahannya artinya 1, 2, atau 3, nggak dihitung lah, nggak dianggap. Dan itu nggak masalah. Nah, hadis ini merupakan hadis qudsi. Allah yang berkata, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Allah tunjukkan perkataan Allah ini kepada Bani Adam, makhluknya. Hadis mengajarkan bahwa termasuk dari sebab terpenting, termasuk dari sebab terpenting untuk diampuni dosa kita oleh Allah adalah doa dan roja. Doa dan berharap. Berharap apa yang di sisi Allah. Berharap rahmatnya, berharap segala kebaikan dan keutamaan dari Allah. Sebagaimana pula istighfar termasuk sebab terpenting pula meminta ampunan kepada Allah sebab untuk diampuninya dosa. Juga termasuk sebab terpenting keikhlasan dalam ibadah. Hanya mengharap wajah Allah semata sebab terampuninya dosa. Begitu pula bersih dari berbagai bentuk syirik sebab terampuninya dosa. Seorang hamba betul-betul menjauh, takut dan menjauh dari syirik kepada Allah dalam bentuk apapun sebab untuk terampuninya dosa-dosa dia. Maghfiratul dhunub itu mencakup satu asat yakni ditutupi sehingga tidak ada yang tahu kalau hamba itu telah berbuat dosa atau maksiat ini dan itu. Tahu orang, dia akan malu sangat, hancur kehormatannya, rusak nama baiknya. Allah ampuni dengan ditutup, tidak ada yang tahu. Itu maghfirah. Yang kedua, tajawuz. Tajawuz itu tidak dianggap oleh Allah. Tidak dianggap dia berdosa. Tidak dianggap, yakni teranggap seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Maka tentunya berdampak tidak dihukum oleh Allah karena dosa tersebut. Nasallallahu al-maghfirah min indillah. Baik, di dalam hadis berarti ketika kita istighfar mengucapkan astaghfirullah atau Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni maghfirah. Yang kita minta ya tiga ini tadi. Tutupi aku agar tidak ada yang tahu dari manusia. Jangan anggap telah melakukan dosa ini dilewati, teranggap seperti orang yang tidak melakukan dosa dan tidak dihukum oleh Allah karena melakukan maksiat tersebut. Ya bena Adam, dalam hadis wahai ibnu An, innaka ma da'autani wa rajautani. Engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni, dosa-dosamu, dan aku tidak peduli. Doa seorang hamba untuk diampuni dosa-dosa dia oleh Rabb-nya, harapan seorang hamba tanpa kenal putus asa, tidak kenal patah semangat, dia terus berharap kebaikan dari Rabb-nya. Terus berharap kebaikan dari Allah. Ketika itu dibarengi pula dengan tobat, selalu istighfar dan tobat ma'ruf dengan syarat-syaratnya yang antum tahu. Di situ Allah akan ampuni dan Allah katakan la ubadi, aku enggak peduli. Ini Allah tidak peduli seberapa banyak dosa-dosamu. Allah tidak peduli seberapa seberapa sering kau melakukan maksiat, akan Allah ampuni. Walaupun berulang-ulang kali melakukan, Allah tidak peduli, akan Allah ampuni selama tadi doa, berharap, tobat, istighfar. Makanya dalam hadis lafadznya alam akana minka wala ubali, alam akana minka, dan ini maknanya apapun yang ada padamu, terserah seberapa banyak, seberapa sering, seberapa besar, alama karena minta segala, semua yang ada padamu akan aku ampuni. Tabarokar Rahman. Dan ini maknanya sama dengan yang Allah sebutkan dalam ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakan wahai hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melakukan maksiat, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari ampunannya. Karena Allah mengampuni semua. Allah mengampuni. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ampunan Allah itu kaitan erat dengan rahmatnya, makanya Ghafur Rahim. Dan rahmati, ada rahmat, ada kasih sayang, karenanya Allah ampuni. Kemudian dalam hadis juga ya Ibn Adam law balaghat zukuka anan sama. Wahai rasa mau mencapai langit sana. Kemudian kamu istighfar, aku ampuni. Artinya, kalau seandainya dosa itu ditumpuk, disusun, itu mencapai langit sana, mencapai awan, atau setinggi mata manusia memandang, sampai ke sana tumpukan dosa-dosa dia. Selama dia tetap beristighfar, bertobat, Allah ampuni. Tidak Allah anggap itu sebagai dosa bagi dia, terhapus dari. Tobat ma'ruf dengan meninggalkan dosa, menyesal dari apa yang telah lalu, dan bertekad untuk tidak kembali melakukan. Kalau memang dosa itu tidak ada kafarohnya, ya sudah dia lakukan cara-cara tobat tadi antara dia dengan Allah, akan Allah ampuni. Kalau memang itu masih berkaitan dengan kafarah, ya tobat tetap dengan syarat-syaratnya tadi plus kafarah yang Allah perintah padanya. Ini seperti yang berhubungan di siang Ramadan, ada kafarahnya. Nah, selain tobat syarat tadi, ditambah dengan kafarah yang memang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Zihar, tobat dan kafarah yang Allah perintahkan. Kalau memang itu berkaitan dengan hak manusia, orang lain, tobat tetap dengan syarat-syaratnya. Dan mengembalikan hak itu kepada orangnya yang memiliki. Kemudian Allah katakan, wahai Bani Adam, kalau engkau datang kepadaku sebesar bumi, kesalahan atau dosa, engkau datang tanpa syirik, akan aku datangkan sebesar bumi itu pula ampunan. Hal ini karena syirik, seperti kita tahu, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Selama itu bukan syirik, tahtal masyiah, masih di bawah. Dan Allah artinya kalau Allah kehendaki Allah ampuni, akan Allah ampuni. Apalah kehendaki untuk diadab, alhamdulillah, masuk ke neraka, akan diadab, masuk ke neraka sampai dia Allah kehendaki bersih dari dosanya, akan Allah angkat, dan akan tetap Allah masuk ke jannah. Allah berfirman, Inna ma'ala yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan dengan yang lain. Dan Allah ampuni dosa-dosa yang di bawah kemusyrikan. Bagi yang Allah kehendaki, tahtal masyiah. Allah kehendaki dari awal langsung Allah ampuni tanpa hisab, tanpa adab. Tapi kalau Allah kehendaki diadab, ya diadab. Tapi nanti pasti akan Allah angkat. Allah masukkan jenis. Artinya ini keutamaan tauhid dia mengampuni dosa. Sebanyak apapun dosa hamba ini, sesering apapun, sebesar apapun, selama itu bukan syirik, dia masih di bawah masyiah. Masih diharapkan Allah ampuni. Nah, maka itu keutamaan besar pada tauhid ini. Tauhidullah, keutamaan ikhlas lillah, keutamaan orang tahu kesyirikan dan takut menjauh darinya. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya wa'budal asnam, jauhkan aku dan keluargaku, anak keturunanku dari peribadatan berhala, syirik, kemusyrikan kepada Allah, dan membuat dosa tidak akan terampuni. Maka ini fadlul tauhid. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bab dalam kitab utahinya, fadlul tauhid wa ma yukafiru minat zunub, keutamaan tauhid dan bagaimana dia tauhid ini menghapuskan dosa-dosa orangnya. Karena seorang muwahhid tidak maksum dari dosa, mungkin saja dia lakukan maksiat ini, dosa itu. Tapi selama tauhid tertanam, terjaga baik dalam kalbunya, maka terampuni dosa-dosa dia. Nah, membuat orangnya tauhid ini tidak akan orangnya dikekalkan di neraka. Kalaupun Allah kehendaki untuk diadab, masih ada harapan tidak diadab sama sekali. Kalaupun diadab, tauhid ini yang tidak akan dikekalkan layaknya kufar musyrikin selama-lamanya mereka. Tapi muwahhid, orang bertauhid, pada waktunya pasti akan Allah angkat dari neraka. Seperti hadis lain menjelaskan, dalam keadaan mereka hitam hangus, sallallahu alaihi wasallam, karena lama di neraka. Kemudian disiram atau dimasukkan ke sumur kehidupan, dinamakan dalam hadis bi'rul hayah. Maka dia tumbuh kembali seperti biji-bijian mengeluarkan tasnya, atau biji jagung atau kacang atau apa. Ketika dia keluar tunasnya, mulai mekar, tumbuh besar dan sampai jadi tanaman besar. Utuh cita dia seperti sedia kala, kemudian Allah masukkan ke dalam jannahnya. Hadis jelas menunjukkan luasnya keutamaan Allah, maha pemurahnya Allah mengampuni dosa dari hambanya, tidak sekedar mengampuni, menutupi dari makhluk. Tidak dianggap oleh Allah dosa-dosa itu. Nah, yang kedua hadis pula menjelaskan doa dan roja, berharap tanpa ada putus asa, juga sebab terampuninya dosa. Nah, maka teruslah kita berdoa. Setelah kita berharap, jangan kenal ya'as, kunut, in rahmatillah. Jangan sampai bosan, putus asa. dari kebaikan dan sebab untuk diampuninya dosa. Tentu hari juga menunjukkan keutamaan istighfar dan tobat dan Allah mengampuni yang beristighfar padanya, tobat hambanya yang istighfar tobat, walaupun sebanyak apa dosa yang telah dia lakukan, dan Allah tidak peduli, tetap Allah ampuni. Hadis juga tentunya menjelaskan besarnya bahaya kedzaliman kepada Adam, karena selain syarat tobat yang tadi kita sebut, kalau itu hak orang, ya harus dia kembalikan atau dia minta kehalalannya ini datang padanya, menyampaikan aku pernah melakukan ini itu, tolong dihalalkan. Tertuntut di akhirat kelak. Ya, masalahnya orang beda-beda, tidak semua orang semudah itu memaafkan, menghalalkan. Dan itu hak dia. Namun karena itu, lebih berhati-hatilah kita terhadap hak orang lain, hartanya, kehormatannya, bahkan nyawanya. Terlebih lagi nyawanya. Arat, harga diri dan kehormatan. Orang yang bermudah-mudahan melakukan riba, namimah, fulan berbuat begini, fulan melakukan itu. Menjawab dia, urusan dia dengan orang tersebut, ya kalau dihalalkan, kalau tidak bagaimana? Sebagian orang suhluhu syaghil, ini menjadi kesibukan dia, dia enggak puas, dia enggak nyaman kalau tidak membicarakan orang lain, dia enggak tenang kalau tidak membicarakan saudaranya. Fulan bergerak begini, fulan maju, fulan mundur, fulan naik, fulan turun. Kenapa fulan berbuat ini? Kenapa fulan ke situ? Kenapa fulan begini? Terus itu menjadi sorotan dia. Kayak enggak punya kerjaan, enggak punya kesibukan kecuali itu. Ngalahin dirinya sendiri, enggak mau bercermin. Tapi saudaranya yang menjadi titikan. Dia titik terus. Sehingga menjadi obrolan dan menjadi sorotan baginya. Fulan melakukan ini. Kenapa dia lakukan ini? Berarti dia begini, berarti dia begitu. Fulan tidak melakukan ini. Berarti Fulan begini. Kenapa Fulan begitu? Dia tidak memperhitungkan hak orang lain. Seorang mukmin tidak ingin kebaikan dia akan tersedot diberikan kepada orang lain, atau dosa orang itu akan terangkat darinya dan dibebankan pada dirinya. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita terjatuh padanya. Hindari. Hadis pula tentunya menunjukkan keikhlasan, pentingnya tauhid, dan itu wajib dipelajari. Dan apa yang menjadi tauhid? apa yang menyempurnakannya untuk diamalkan, apa yang menggores dia, apa yang melukai tauhid, apa yang mencoreng tauhid yang harus dihindari, ditinggalkan, dipelajari untuk kita bisa terhindar darinya. Kata-kata, ucapan, keyakinan, amalan, perbuatan yang bertentangan dengan tauhid harus ditinggalkan agar tauhid terjaga. Tauhid kita, dan itu sebab besar untuk diampuninya dosa. Makanya kitab tauhid itu sangat berharga karena semuanya ada di situ. Apa yang menjadi tuntutan tauhid, kesempurnaan tauhid, apa yang merusak tauhid, dari ucapan, bentuk-bentuk perkataan, bentuk-bentuk amal perbuatan, keyakinan. Agar orang bisa terhindar dari semua itu, terjaga tauhidnya dengan baik. Dan ini seperti tadi, hadis terakhir yang Nawawi bawakan. Di kitab Arba'innya sepertinya wallahu taala alam isyarat dari beliau Imam Nawawi seakan beliau hendak katakan ya, sebagai penutup, apapun yang terjadi pada dirimu wahai Bani Adam, kalau kamu maksiat, kalau kamu dosa, tutup semua itu dengan istighfar, dengan tobat. Selalulah kamu berdoa, akhir segalanya dengan doa. Akhiri semuanya dengan rojak, berharap sangat kepada Allah. Karena sebesar apapun orang, setinggi apapun derajatnya, ya mungkin saja terpreset, jatuh dalam maksiat, dosa, tapi dengan istighfar, tobat, akan tertutupi semua itu. Makanya beliau jadikan penutup akhir dari hadis atau kitab beliau Arba'in Nawawi. Mungkin kita cukupkan sekian, sekian, sekian. Lanjutannya untuk bertemu. Nah, Ustaz, bisa tanya soalan ringkas, Ustaz? Kenapa? Mau tanya soalan ringkas. Tak dengar, Ana. Ah, Afan, Ana mau tanya soalan. Soalan. Oh, ya. Ya, Ustaz, Ana mau tanya apa hukum seseorang hamba itu dia sengaja melakukan dosa dalam keadaan tahu dosanya dan hukumnya. Ya, itu. Putus-putus suara antum. Seorang itu sengaja melakukan dosa dalam keadaan dia tahu dosanya dan hukumnya. Dalam keadaan dia tahu dosanya dan hukumnya. Nah, betul, Ustaz. Yang ditanyakan apanya? Beliau sengaja melakukan dosa atau maksiat dalam keadaan tahu dosanya dan hukumnya. Hukumnya apa, Ustaz? Ya, hukumnya tentu dia berdosa. Nah, dia dalam keadaan tahu ataupun tidak tahu. Tetapi selama dia istighfar dan taubat, itu yang terpenting, menutup amal perbuatan dosa dia, akan Allah ampuni. Tentu orang yang dalam keadaan tahu lebih besar dosanya, lebih berat daripada yang tidak tahu. Tapi tadi, selama dia bersungguh-sungguh istighfar dan bertobat kepada Allah, tidak ada yang besar bagi Allah, akan Allah ampuni. Santai, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Cukup sekian ya. Nah, Ustaz, ini insyaallah yang terakhir ya, Ustaz, untuk hadis arba'in. Enggak, masih ada tambahan dari Ibnu Rajab kan? Oh, masih sambung yang dari Ibnu Rajab. Nah, baik. Masih ada beberapa hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Ya Allah, ana tutup dulu ya, Ustaz. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.